ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad lil-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk sekarang pada bab As-Sarf fil Mali. Sarf fil Mali, yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Perbedaan antara As-Sarf dan Tabdir, Mubadir begitu ya, itu ada perbedaan walaupun terkadang disamakan istilah ini. Perbedaannya kalau as-sarf itu adalah menggunakan harta melampaui batas tapi masih dalam koridor yang halal. Tetapi walaupun halal tapi bagi dia belum bermanfaat. Kalau tabdir adalah menggunakan harta ya untuk maksiat dan mengadakan kerusakan, itu mubadir. Jadi kalau mubadir itu menggunakan harta dalam kemaksiatan dalam perkara yang merusak, itu mubadir. Kalau israf adalah menggunakan harta yang melebihi batas kebutuhannya. Ini dua hal yang terkadang disamakan, tapi ketika bertemu maka ada perbedaan. Nah, nanti tentang mubadir bab setelah ini. Kalau ini tentang israf, as-sarf atau al-israf, pakai sin kecil. Ya, al-israf artinya tajawuzul had bi ayusrifahu fi ghairi mahallatin ay yazida fil infaqi ala qadrihi, yaitu melampaui batas dalam penggunaan harta yang bukan pada tempatnya, yang bukan pada kebutuhannya. Ya, ini adalah israf. Walaupun bahasa kita sama-sama kadang dikatakan mubadir, gitu. Tapi kalau istilah mubadir lebih kepada penggunaan harta dalam perkara maksiat atau perkara yang merusak. Kemudian Al-Imam Bukhari menyampaikan hadis, qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Suhail ibn Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau berkata telah menkhabarkan kepada kami Malik dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan, sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga hal dan membenci bagi kalian tiga hal. Yarda lakum, Allah meridhai bagi kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, Allah meridhai jika kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan Allah menyukai, meridhai jika kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam. Wa antanasahu mawallahu Allahu amrakum. Dan Allah meridhai bagi kalian jika kalian saling menasehati. Ya, menasehati dengan baik kepada orang yang telah Allah berikan kepada mereka wewenang untuk mengatur kalian, yaitu pemerintah. Wa yaghrahu lakum qila wa qala. Dan Allah membenci, marah atas kalian pada tiga hal. Qila wa qala, yang pertama adalah katanya dan katanya. Yang kedua adalah katratu su'al, banyak bertanya, atau bisa diartikan banyak meminta. Su'al itu dua makna. Su'al artinya meminta, atau su'al artinya bertanya. Dan dua-duanya kalau terlalu banyak memang ya ini terselak. Khususnya tentang masalah meminta, ya kalau bukan karena dia hak, maka hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dalam hadis ini, perkataan menyia-nyiakan harta adalah israf, yaitu menggunakan harta melebihi batasnya. Walaupun tidak sampai tingkatan haram. Tidak sampai tingkatan haram, tidak sampai tingkatan maksiat, tidak sampai tingkatan ya merusak. Ya, tidak sampai. Hanya saja melebihi batasnya. Maka itu sudah dikatakan menyia-nyiakan harta. Karena harta tersebut Allah berikan untuk perkara yang lebih bermanfaat daripada sekedar ya menyia-nyiakannya untuk perkara yang melebihi batas. Ikhwan fillah jazakumullah. Di dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa poin yang sangat penting, ya, yaitu kelompok pertama adalah yang Allah ridhoi, kelompok yang kedua adalah perkara yang Allah benci. Pada kelompok yang pertama disebutkan pertama yang membuat ridho Allah adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Maka al-ibadah ya mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan, amalan yang zahir ataupun batin, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup di dalamnya apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perbuatan, perkataan yang zahir ataupun batin. Kalau itu Allah cintai, Allah ridhoi, itu ibadah. Ibadah mencakup umum. Ya, kalau Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang yang bertaubat, berarti bertaubat adalah ibadah. Atau Allah menyebutkan itu ridha. Ya, dengan sharih, dengan jelas. Atau menunjukkan seperti Allah memberikan pahala, Allah memerintahkan, ya, Allah mengizinkan, maka itu menunjukkan Allah mencintainya dan Allah meridhai. Oleh karena itu yang namanya ibadah secara bahasa itu tadzallul wal khudu'. Tadzallul wal khudu' ma'a al mahabbah. Tunduk dan patuh diiringi dengan rasa cinta. Itu ras apa namanya secara bahasa. Ibadah adalah ketunduk dan kecintaan. Kenapa tunduk dan patuh dibedakan? Dikarenakan yang namanya tunduk terkadang terpaksa. Beda kalau patuh. Patuh itu dengan sukarela. Ya. Kenapa kemudian dikatakan harus dengan cinta? Karena sukarela itu bisa berbeda-beda. Karena sukarela ada mengharapkan sesuatu yang nilainya rendah. Ada yang sukarela mengharapkan sesuatu nilai yang tinggi. Makanya harus dibarengi dengan al-mahabbah, kecintaan. Ya. Ini adalah intisari dalam ibadah. Tadallul khudu' wal-mahabbah. Ketundukan, kepatuhan, dan kecintaan. Ini ibadah. Sehingga mencakup di dalamnya sholat, zakat, dan seterusnya. yang sifatnya akhlak, yang sifatnya muamalah, ya, baik yang mendefinisikan ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah, ibadah yang murni ataupun ibadah yang tidak murni. Ibadah murni adalah ibadah yang memang perintahnya adalah murni ibadah. Ibadah yang memang perintahnya murni ibadah dan tata caranya pun murni dari Allah dan Rasulnya dan diperuntukkan hanya bagi Allah semata. Adapun yang dimaksud ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak murni, adalah sebenarnya perkara ini perkara yang bukan ibadah, tetapi tata caranya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti jual beli. Jual beli itu aslinya bukan ibadah, tapi tata caranya itu diatur oleh Allah, maka akan jadi ibadah. Akhlak secara asal bukan ibadah. Karena itu hubungan seseorang dengan manusia, perilaku dia, sikap dia. Tapi ketika terpuji, jadi ibadah. Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, jadi ibadah. Kalau yang mahdhah itu jelas harus bagi Allah. Kalau yang ghairu mahdhah, ya, maka terkadang Allah izinkan, ya, untuk mengharapkan tujuan-tujuan duniawi, memang itu perkara duniawi. Tapi jika dia mengikuti syariat, maka bukan hanya dunia yang dia dapatkan, tetapi ridha Allah, ya, mahabbah Allah akan dia dapat. Ya, seperti berakhlak. Ya, seorang berakhlak yang baik. Ya, jika dia bukan karena Allah, tetap baik. Karena itu perilaku. Tapi kalau karena Allah, akan jauh lebih baik. Sehingga ketika ada orang kafir, kemudian akhlaknya baik, dia baik dengan akhlaknya. Tapi tidak baik dengan imannya. Makanya dia akan dapat balasan kebaikan di dunia. Ya, seperti seorang sahabat yaitu Adi bin Hatim ketika bertanya mengenai ayahnya itu Hatim namanya, Hatim At-Ta'i, seorang Nasrani Arab, orang Arab tapi dia Nasrani, pengikut agama Nasrani dari suku Tai. Suku Tai ini terkenal gara-gara Hatim ini. Kenapa? Karena beliau itu orang yang sangat memuliakan tamu, setiap ada tamu pasti dimuliakan siapapun itu, maka sangat terkenal. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Adi bin Hatim mengenai ayahnya yang masih kafir tapi akhlaknya bagus, maka kurang lebih maknanya Rasulullah menunjukkan dia akan mendapatkan balasan di dunia. Dia akan mendapatkan balasan di dunia. Jazauhu fi dunya. Maka maqala sallallahu alaihi wasallam, balasannya di dunia. Kenapa? Dia akan terkenal dengan kebaikannya. Orang yang dermawan walaupun dia kafir, maka dia akan terkenal ini orang baik. Tapi di akhirat habaan mansurah, bagikan debu yang berterbangan. Tapi kalau dia seorang muslim dan berakhlak mulia, selain di dunia dia terpuji, di akhirat akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Ya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan di dunia, baik kebaikan orang kafir ataupun muslim, semuanya akan dapat balasan. Tapi di akhirat khusus bagi orang yang muslim saja yang akan mendapatkan balasan atas kebaikan-kebaikan. Allah tidak mendzalimi. Ya, Allah tidak mendzalimi siapapun atas kebaikan mereka. Sehingga kalau ada yang mengatakan, ya Islam tidak adil karena sebaik apapun kalau bukan Islam kemudian dia masuk neraka. Allah maha adil. Kalau dia baik ya secara akhlak, tapi tidak baik secara agama, ya akan dibalas di dunia saja kebaikannya. Tapi di akhirat, sebagaimana agamanya tidak baik, sebagaimana dia memilih agama selain Islam, maka dia tidak akan memperoleh surga dan akan memperoleh neraka. Ini adalah al-ibadah. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a. Itu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, perkara-perkara ibadah jangan dipalingkan kepada selain Allah. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui tadi ibadah yang murni bagi Allah atau ibadah yang sifatnya adalah aturan pada perkara muamalah. Seperti tadi akhlak. Ya, seperti tadi jual beli. Namanya jual beli kita pengen untung. Ya, tapi kalau kita jujur, baik, transparan, itu akan jadi nilai ibadah. Jadi ketika kita jual beli mengharapkan untung, ya memang jual beli adalah mencapai keuntungan. Tapi kalau kita jujur dalam jual beli karena Allah, maka pahalanya lebih berkali-kali. Beda kalau masalah sholat. Gak bisa sholat itu mengharapkan dunia, mengharapkan pujian, gak bisa. Itu murni hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh apa yang ibadah murni hanya untuk bagi Allah, kekhususan Allah, maka diberikan hanya kepada Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama mendefinisikan makna daripada syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, yaitu penyamaan selain Allah seperti Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah perkara ini khusus bagi Allah. Contohnya apa? Salat. Itu khusus bagi Allah. Salat yang diawali takbir sampai salam. Itu khusus bagi Allah. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tapi kalau sholatnya maknanya doa, bagaimana? Berarti kita boleh mendoakan orang lain. Kalau sholatnya maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad, itu maksudnya apa? Sholawat. Artinya apa? Kita mengucapkan sholawat ya, atas Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Dan sholawat Allah atas Nabi Muhammad artinya pujian. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Kemudian yang kedua, wa antasimu bihablillahi jami'a, yaitu Allah ridha kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah. Ini seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Al-i'tisam maknanya al-intisak wal-istimsak bisyai'. Yaitu berpegang teguh kalau kita artikan. Berpegang teguh. Menahan dengan teguh. Al-imsak artinya itu imsak menahan. Nah, al-intisak ya, artinya sangat menahan. Sangat memegang. Ini makna daripada i'tisam. Adapun al-habl. Habl adalah sebab alladhi yutawassalu ila al-buqiyah. Al-hablu adalah sebab yang menghantarkan kepada tujuan. Ya. Jadi berpegulah kalian dengan perkara yang bisa menggapai kepada tujuan. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh apa yang menggapai menuju Allah, kita harus pegang teguh. Sholat menuju kepada Allah, kita harus berpegang teguh. Menuntut ilmu, itu jalan singkat menuju surga. Berarti kita harus berpegang teguh. Oleh karena itu tali itu diartikan habl. Ya, adapun al-hablu secara bahasa aslinya adalah sabab alladhi yutawassalu bihi ilal buhya, yaitu sebuah sebab yang dengan itu akan terhantarkan kepada tujuan. Itu al-habl. Wasumiyal imanu habla, dan dinamakan iman itu sebagai habla, habl, li'annahu sababun yutawassalu bihi ila zawalil khauf. Karena dengan keimanan akan hilang ketakutan. Dengan keimanan akan menghantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu secara istilah hablullah, ya, yang kadang disingkat diterjemahkan tali Allah atau jalan menuju Allah, itu para ulama berbeda pendapat dalam penafsirannya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma'nahu tamassaku bidinillah. Kata Ibnu Abbas, hablullah yaitu berpegang teguhlah dengan agama Allah. Jadi hablullah adalah dinullah, agama Allah. Karena dengan agama Allah ini kita akan menggapai kepada surganya Allah. Kata Ibnu Mas'ud, hablullah adalah al-jama'ah. Al-jama'ah. Apa yang dimaksud dengan al-jama'ah? Al-jama'ah adalah tuwafiqul haq. Sesuai dengan kebenaran, itu namanya jama'ah. Ya. Beliau mengatakan, alaikum bil jama'ah. Atas kalian untuk memegang jama'ah. Fa'innaha hablullahi alladhi amara biha. Amara bihi, karena itu adalah tali Allah yang Allah perintahkan untuk kita berpegang teguh dengannya. Wa innama taqrahuna fil jama'ah, Wata'atu khairun mimma tuhibbuna minal furqah. Dikarenakan di dalam jamaah itu lebih baik, walaupun kita kurang menyukai, tapi sesungguhnya jika kita sabar di atasnya, lebih baik daripada perpecahan. Sehingga jamaah yang dimaksud di sini, kalau jamaah yang dimaksud pertama adalah menyesuaikan dengan kebenaran, ya, yaitu wa in kuntum tawahhadat fa anta 'alal jamaah, walaupun kau bersendirian, engkau di atas jamaah. Makna yang kedua dari jamaah adalah bersama dengan pemerintah kaum muslimin, artinya menahan diri, tidak memberontak, berusaha untuk taat, mendengar dan taat kepada waliul amr. Jadi berpegang teguhlah dengan tali Allah, itu berpegang teguhlah, jangan sampai memberontak kepada pemerintah. Ini penting sekali. Jangan memberontak kepada pemerintah. Karena kalau kita ikuti syariat ini itu begitu mulia. Ya. Kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Karena maslahatnya sangat besar. Ya, dan tidaklah seseorang itu memberontak kecuali apa yang dihasilkan itu lebih jelek daripada kebaikannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, man kharaja al-imam ya illa ma tatawallada minhu ya min asy-syarri a'dham ma tatawallada minhu min al-khairi. Tidaklah seseorang itu memberontak kepada pemerintah kecuali keburukan yang ditimbulkan pasti lebih buruk, lebih besar, lebih dahsyat, ya, dibandingkan kebaikan, ya, yang akan tergapai. Dan demikian dalam sejarah yang namanya kudeta ataupun pemberontakan, kalau dilihat kebaikan, ya ada kebaikan. Tapi kalau kita lihat antara kebaikan dan keburukannya, lebih besar keburukannya. Pasti yang namanya nyawa tertumpahkan. Enggak, ini damai. Enggak ada yang damai. Kudeta damai enggak ada. Minimal satu nyawa itu ada saja yang melayang. Minimal satu nyawa yang terluka itu ada. Padahal hanya sekedar untuk mengganti seorang pemimpin. Yang penggantinya pun belum tentu lebih baik. Belum tentu lebih baik. Ya. Dalam sejarah apapun itu, baik di dalam dunia Islam ataupun di luar daripada Islam, ketika ada pemberontakan, ada kudeta, ya, biasanya demikian. Tidaklah membuahkan kecuali kerusakan. Ada nyawa yang tertumpahkan. Dan Islam tidak menghendaki yang demikian, masyarakat muslimin. Ya. Kalaulah tujuan daripada dakwah ini adalah politik, tujuan daripada dakwah ini adalah kursi, kepemimpinan, niscaya Rasulullah itu akan menerima tawaran orang musyrikin. Ketika beliau awal dakwah, beliau awal baru berdakwah, sudah ditawari oleh orang-orang musyrikin. Ya Muhammad, in kunta turidu ya ghinaan, wahai Muhammad, kalau engkau menginginkan kekayaan, kami akan kumpulkan najma amwalana, kami akan kumpulkan semua harta kami dan kami berikan kepadamu sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di Arab ini. Wa in kunta turid ri'asatan, kalau engkau menginginkan kepemimpinan, menginginkan jadi pemimpin, jadi penguasa, jadi raja, kami akan mengangkatmu jadi pemimpin. Bayatuka. Kami akan membayatmu sebagai pemimpin. Coba, ini pernyataan semuanya. Sepakat semuanya. Syaratnya apa? Jangan mendakwahkan tauhid, mendakwahkan menghindari syirik. Jangan mendakwahkan Islam. Syaratnya itu saja. Coba kalau zaman sekarang, ya, ditawari jadi penguasa dunia, penguasa negara, syaratnya udah gak usah bawa-bawa nama Islam. Oh, langsung. Ya. Langsung yang minat banyak. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Dan Allah gantikan karena Allah tolak. Allah tolak kepemimpinan itu karena Allah. Nabi Muhammad itu tolak kepemimpinan itu karena Allah. Allah gantikan ketika di Madinah, Nabi Muhammad diangkat jadi pemimpin. Sebagai ganti. Kemarin Nabi Muhammad menolaknya karena Allah. Kemudian ketika di Madinah, Nabi Muhammad diangkat jadi pemimpin. Dan bisa berdakwah. Dan bahkan bisa menghancurkan seluruh kesyirikan di muka bumi. Ya. Makanya ikhwan fillah azzakumullah. Ya, kalau memang itu bukan tujuan, ya, maka bukan prioritas bagi kita. Dikarenakan terkadang orang itu menuduh dengan tuduhan-tuduhan ini dan itu bahwasanya dakwah ini adalah ujung-ujungnya politik dan seterusnya. Tidak. Kita bukan orang yang mencari kursi, bukan orang yang mencari kedudukan, ya, bukan orang yang mencari kepemimpinan, bukan. Sebisa mungkin kita gak usah jadi pemimpin, karena tuntutannya apa? Khawatir kita gak kuat. Jadi pemimpin itu, ma'asyiral muslimin, itu tuntutannya berat. Kalau kita jadi dai, kita bisa ngajarkan saja. Ngajarkan, misalkan dalam bab jinayat, jinayat ya. Jinayat itu tentang bab pidana. Dalam hukum Islam itu sudah diatur semuanya. Kalau kita jadi dai, kita wajibnya apa? Nyampein. Kalau umat, wajibnya apa? Tahu, dengar, selesai. Tapi kalau pemimpin, wajibnya apa? Menegakkan itu jinayat. Potong tangan, rajam, takzir, dan semacamnya. Berat atau tidak? Berat. Kalau ditawari, mohon maaf, saya gak bisa. Gak bisa jadi pemimpin. Karena apa? Punya tanggung jawab melaksanakan itu. Sedangkan kondisi susah. Mau dilaksanakan, oh, ditentang seluruh dunia. Ya. Maka, ikhwan fillah jazakumullah, tanggung jawab yang begitu besar, sehingga harus diberikan kepada orang-orang yang besar. Ya, dan berani bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sangat besar. Walaupun kalau memang terlaksana menjadi imam yang adil, maka tentunya dia adalah orang yang pertama yang Allah naungi. Dialah orang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ya lindungi di bawah naungan arsy-Nya di saat manusia kepanasan. Kalau dia menjadi imam yang adil. Tapi itu bukan 1001. 1 miliar 1 mungkin. Ya. Karena apa? Misalkan satu Indonesia saja yang jadi pemimpin ini dari 273 juta. Pemimpinnya cuma 1. Ya. Masalah adil atau tidak adil, Allah nanti yang akan memutuskan. Ya. Apalagi ya, khawna fitinazukumullah, negara yang lebih besar. Sehingga kita kembali kepada tujuan awal daripada dakwah ini, mengajak manusia untuk memegang agama Allah. Yang pertama, mengajak manusia untuk sabar terhadap pemerintah. Tunduk dan patuh, mendengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun kamu tidak suka dengan pemerintahnya, dengan pemimpinnya, tahan. Karena Rasulullah tadi mengatakan, ya, mengatakan intinya, kalaulah kalian itu tidak suka ya, kepada mereka, kepada pemimpinnya, maka sesungguhnya ya menahan diri itu lebih baik daripada ya memberontak kepada mereka. Kemudorotannya itu lebih besar. Ya. Kita tidak, Allah tidak menuntut kita untuk mencintainya. Karena terkadang ada pimpinan yang zalim, ada yang adil. Tentunya kalau zalim kita tidak suka. Tetapi walaupun tidak suka, tetap kita harus mendengar dan taat. Itu intinya. Mendengar dan taat. Kalau masalah suka tidak suka, ya tergantung. Kalau dia adil, alim, ya, ya kita hormati, kita sayangi. Kalau dia tidak adil, ya kita mendengar taat saja. Ya. Kemudian Kata Qatadah, Hablullah adalah Al-Quran. Adapun Muqatil ibn Hayyan, Hablullah adalah bi'amrillahi wa ta'atih. Berpegang teguh dengan perintah Allah dan taat kepadanya. Dalam riwayat Muslim, wa anta aqsimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Bismillah. Bagaimana hadis dan ayat ini disinkronkan dengan kenyataan yang telah disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqah. Sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, tadi disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, dengan yang hak. Tapi umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Maka tentunya ikhwan fil din azakumullah, kita diperintahkan untuk mencari yang benar. Dan jangan mengikuti 72 golongan yang terancam. Karena kulluha finnar, yang 72 dia ancam dengan neraka, ya, illa wahidah, kecuali satu. Ya. Satu ini bukan milik organisasi tertentu, bukan milik madhab tertentu, ya. Yang satu ini adalah milik setiap orang yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabatnya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu siapa-siapa yang seperti keadaanku sekarang dan keadaan para sahabatku sekarang. Yang mengikuti para sahabat dan mengikuti nabinya. Itu keadaannya. Sehingga enggak bisa diklaim oleh ya organisasi tertentu, tidak bisa diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wa antanasahu mawallahu Allahu amrakum. Allah meridhai bagi kalian jika kalian saling menasehati. Ya, terhadap orang yang memegang urusan kalian, yaitu pemerintah. Saling menasehati dengan pemerintah. Humul imam wa nawabuh, yaitu imam, pemimpin, dan nawaibnya, staff-staffnya, baik itu imam, presiden kalau di sekarang ya namanya, ya presiden, wakilnya, kemudian menteri-menterinya, kemudian gubernur-gubernurnya, bupatinya, dan seterusnya. Ini adalah termasuk umara, dan kita hendaknya menasehati mereka. Dan kalimat menasehati, ya, ikhwana fi din azakumullah, nasaha adalah iradatul khair lil mansuhilah. Yang namanya nasihat adalah mengharapkan kebaikan bagi yang dinasehati. Karena kadang antara nasihat dan menjatuhkan itu hampir mirip. Mirip. Ya, hampir mirip kadang. Walaupun berbeda, tapi hampir mirip. Terkadang kasusnya sama. Ya, artinya perkaranya sama, caranya sama, tetapi yang satunya niatnya beda. Misalkan ketika kita mengetahui teman kita berbuat buruk. Ketika kita mengetahui teman kita berbuat buruk, kemudian kita menasehatinya supaya dia baik, itu nasihat. Tapi kalau menasehatinya supaya puas ngomongin dia, ini bukan nasihat. Ini mencela. Walaupun kadang kalimatnya, saya hanya menasehati antum. Tapi rupanya bukan ingin memperbaiki, hanya ingin dendam saja, merasa puas. Kata para ulama salaf, ma ajidu ma ansahtu ilaihi illa wahuwa ya ista'abani. Tidaklah aku menasehati seseorang kecuali pasti orang yang tadi aku nasehati dia akan mencari aibku. Itu pasti. Tidaklah aku dapati seseorang yang aku nasihati, kecuali orang yang aku nasihati tadi, mencari-cari aibku. Jadi kalau kita ingin menasihati orang, siap-siap dapat balasan. Misal, kita nasihati dia, lah kamu aja begini, kan sudah. Sehingga memang demikian keadaan. Perlu niat yang baik. Ya, perlu niat yang lurus dalam menasehati. Jangan sampai kita berubah. Karena ujian orang yang menasehati itu adalah biasanya akan dibalik. Dan akan dicari aib kita. Ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan nasihat kepada pemerintah? Yang dimaksud dengan nasihat kepada pemerintah adalah ta'atuhum, taat pada mereka. Itu nasihat. Jadi nasihat kepada pemerintah adalah dengan kita taat pada mereka. Tarku mukhalafatihim, menghindari menyelisihi mereka. Sebisa mungkin jangan beda dengan mereka. Sebisa mungkin jangan beda dengan mereka. Dalam perkara-perkara yang mubah, perkara yang boleh, apalagi perkara yang ma'ruf, baik. Jangan menyelisihi mereka. Ikuti aturan mereka yang baik. Waddu'a'u lahum, termasuk menasihati pemerintah adalah mendoakan kebaikan. Bukan mendoakan kejelekan. Wa mu'awanatuhum 'alal haqq, dan menolong mereka di atas kebenaran. Wa talattuhu bi'i'lamihim bima ghafalu 'anhu min haqqil khalqi wa haqqil haqqi. Dan hendaknya dengan santun, dengan sopan, mengingatkan mereka terkait hak orang lain atau hak dari sebuah hak. Hak daripada sebuah kebenaran. Jadi hak daripada sebuah kebenaran itu harus disampaikan. Walaupun tidak ditegakkan. Kebenaran itu disampaikan. Itu haknya daripada kebenaran. Harus disampaikan. Walaupun tidak ditegakkan oleh orang yang wajib menegakkannya. Sehingga perlu kita menasihati kepada pemerintah dengan cara yang baik. Maka nalahu nasiha li sultan fala tabdu ala niatan, kata Rasulullah. Barang siapa yang punya nasihat, punya usul kepada orang yang punya kepemimpinan, punya kekuasaan, fala tabdu ala niatan, jangan ditampakkan terang-terangan. Ya. Khalli bainahu wa bainak, maka hendaknya engkau berdua di antaramu dan di antara dia. Fakhudh yadak, ambil tangannya, kemudian diajak bicara dengan baik. Fa in qubila fa biha wa illa faqad adama 'alaika. Ya, kalau diterima ya alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima ya sudah, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Karena semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan ya kowar-kowar, ya jangan di demo, ya karena ya selayaknya manusia itu nggak ingin kekurangannya itu disampaikan dengan cara yang kasar, ya. Jadi misalkan ada seorang yang salah, pemimpin. Misalkan kita saja sebagai rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Bayangkan kalau kita misalkan nafkahnya kurang. Istri sama anak-anak kita bawa panci, ya, bawa wajan ditabuh. Ayo tuntut keadilan, nafkah ditambah misalkan. Di depan rumah ditabuh tuh, sama ember-embernya sama wajannya. Kira-kira kita marah atau tidak sama anak istri kita? Kira-kira marah atau tidak? Pasti marah. Pasti marah. Nah, kita sendiri nih, kalau istri demikian, marah. Jangankan ya nabuh ember sama wajan. Minta baik-baik di dalam rumah saja, kadang kitanya kalau lagi capek, marah. Minta uang terus. Belanja habis terus. Nah, kayak begitu. Ini kita, ya, apalagi pemerintah yang mereka punya kekuasaan, kekuatan yang lebih. Yang kalau jengkel, itu tinggal itu kempesin aja udah. Udah selesai. Culik, gampang. Ya. Mudah seperti itu. Mudorotnya akhirnya berbalik kepada kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk menasehati mereka dengan cara yang baik. Nah, fadhil kumandangkan azan terlebih dahulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Kemudian tiga perkara yang membuat Allah murka, yang Allah benci. Yang pertama adalah qila wa qala. Ya, qila wa qala. Dikatakan dan mengatakan. Maksudnya kabar-kabar burung, ya. Ai wa huwal khawd bi a'radin nas. Yaitu terlalu dalam mengetahui kehormatan-kehormatan, ya, artinya aib-aib yang terkait kehormatan manusia. Terlalu dalam mencari-cari, berusaha mengetahui dan menceritakan terkait aib-aib manusia. Apalagi sampai dicatat, didata, dan seterusnya. Walhaudhu fihi hikayatin la ta'anil ladhina yakhuduna fiha. Dan terlalu dalam, dalam menceritakannya. Ya. Baik tentang keadaan mereka atau gerak-gerik mereka, terlalu mencari tahu, ya, jadi terlalu mencari tahu tentang keadaan manusia itu tercela. Namanya tajassus, wala tajassasu, kata Rasulullah. Jangan tajassus, tajassus, tahassus, sama tajassus, ya, mencari-cari aib-aib mereka, mencari-cari tahu kelemahan mereka, kemudian didata dan menjadikan senjata untuk menjatuhkan, ya, saudara kita. Ini perkara yang membuat murka Allah. Yang kedua adalah kasratu su'al, banyak meminta atau banyak bertanya. Kalau banyak bertanya, yaitu banyak bertanya mengenai aib manusia. Ini makna seperti makna yang pertama, qila wa qal. Maka maksud yang kedua itu lebih tepat, yaitu maksud banyak meminta. Ya. Banyak meminta itu perkara yang tercela. Ai fil masail alladzi la hajata fiha, pada perkara yang dia enggak butuh sebenarnya tapi meminta. Ya, minal amwal, dari berupa harta. Jadi yang namanya meminta, banyak meminta, ada dua hal. Yang pertama hak dia, yang kedua yang bukan hak dia. Perkara yang merupakan hak dia itu boleh dia minta. Boleh dia minta karena itu hak dia. Oleh karena itu kalau seseorang itu lapar misalkan, dia boleh meminta kepada pemerintah karena itu hak dia sebagai rakyat, itu hak. Sebagaimana pada zaman Rasul kalau ada orang kelaparan datang kepada Rasul minta makan. Karena Rasulullah sebagai pemimpin di situ. Sama kita sebagai anak ke orang tua. Ketika kita belum punya nafkah, belum punya pekerjaan, masih kecil, maka kita meminta kepada orang tua itu bukan meminta-minta yang tercela, karena kita meminta hak kita. Sama ketika kitanya sudah mampu, orang tuanya enggak mampu, mereka minta kepada kita, itu bukan meminta yang tercela, itu hak mereka. Istri meminta kepada kita, yaitu hak mereka. Itu tidak tercela, karena itu hak mereka. Yang tercela adalah yang bukan haknya. Sehingga diistilahkan para ulama, meminta-minta yang haram adalah ya tasa'ulun nas istighna'an. Meminta kepada manusia dalam keadaan dia sebenarnya enggak butuh. Enggak butuh tapi dia minta. Atau lebih perinci lagi, meminta-minta untuk memperkaya diri. Artinya memperkaya diri, dia kan sebenarnya tidak butuh. Tapi dia meminta-minta. Dan ini dosanya besar, ma'asyiral muslimin, dunia akhirat. Ini hina. Orang yang meminta-minta harta, istighna'an, sebenarnya dia tidak butuh. Dan juga untuk memperkaya diri, ini hina dunia dan akhirat. Ya, sehingga ya kita lihat orang yang paling hina dalam strata sosial adalah para pengemis. Orang yang meminta-minta jadikan sebagai profesi. Hina. Ya, hina. Dan telah lewat hadis-hadis ancaman tentang orang-orang yang meminta-minta. Mati. Baterainya. Ada baterainya. Nah, tes. Demikian, khairan fi dinin azakumullah, tercelanya sifat meminta-minta. Ya, dosa besar. Di antaranya adalah ya hadis seorang ya mayas'alun nas takatsuran ila ja'a yaumil qiyamah bi ghairi lahmi wajhi. Tidaklah seorang meminta untuk memperbanyak harta, untuk memperkaya diri kecuali datang pada hari kiamat tidak punya daging di mukanya, enggak punya muka ibaratnya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bersabda terkait orang yang meminta-minta, ya innama yaquluna fi batnihi jamran. Dia hanya memakan dalam perutnya itu jamr. Jamr itu bara api. Apa yang dia minta dari harta manusia, takatsuran, untuk memperbanyak diri, untuk memperkaya diri, maka dia hanya makan dalam perutnya bara api neraka. Ancamannya demikian. Sehingga seorang muslim dididik untuk menjadi seorang yang tawakal tinggi. Ya, bertawakal tinggi. Tidak menjadi jiwa yang suka meminta-minta kepada manusia. Dan ini karena ini adalah kerendahan, kehinaan. Dalam hadis ini pula ada makna yang bisa dipahami bahwasanya an-nahyu an kasrat an yakni an kasratil ilhafit talab, yaitu larangan jangan terlalu merengek dalam meminta walaupun itu hak kita. Ya. Sehingga dari sini pula para ulama ketika mau mengumumkan sedekah itu jangan seperti orang meminta-minta. Ya, meminta-minta itu kan seperti ini. Ya, sedekah, sedekah, sedekah begitu. Tidak. Bilal menghamparkan apa? Ketika Rasulullah mengatakan tasaddaqu ya ma'asyara nisa tasaddaqna, wahai sekalian wanita sedekahlah. Bilal mengambil lidahnya, selendangnya kemudian ditaruh. Kemudian wanita yang menaruh tadi. Menaruh sedekah, sedekahnya. Sehingga kita boleh mengumumkan sedekahlah. Nanti mereka yang akan memberikan. Memberikan. Jangan kita ayo sedekah giling begini. Ini hina. Jadi sebisa mungkin di dalam mengumpulkan harta sedekah itu harus berbeda dengan sifat bentuk orang minta-minta. Bentuk orang minta-minta itu kayak apa? Kan kayak gini. Ini jangan. Atau pakai kaleng, kensleng gitu. Lentung. Itu jangan. Kenapa? Itu mirip dengan orang meminta-minta. Biasanya kan mereka pakai tangan atau pakai apa? Kaleng. Atau kalau zaman dulu pakai batok begitu ya. Batok kelapa. Kalau zaman dulu masih ingat ya. Orang pengemis biasanya itu pakai batok kelapa. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi yang bagus. Ya, dibuat tempat yang bagus. Jangan tempat yang ala kadarnya. Ya, adapun kayak terkait kotak amal misalkan, ya. Maka kalau bisa yang bagus. Jangan ala kadarnya seperti mohon maaf seperti pengemis. Jangan. Pengemis kan pakainya kaleng cat misalkan. Jangan. Bagus kotak bagus. Yang bagus sekali ya. Menunjukkan itu adalah untuk tempat sedekah. Jangan mirip seperti peminta-minta. Itu demikian. Ya. Sehingga kita pun dalam ya penggalangan-penggalangan dana itu enggak pakai dengan apa namanya kencelingan-kencelingan seperti itu, tidak. Adapun tentang masalah kotak amal di masjid itu sesuatu yang sudah ma'ruf di Indonesia. Mungkin di luar Indonesia itu perkara yang tidak ma'ruf. Tapi di Indonesia sudah perkara yang ma'ruf. Hampir semuanya seperti itu. Dan itu tidak dipahami seperti orang meminta-minta. Sehingga kita berpendapat bahwasanya kalau kotak amal di masjid yang gede, yang bagus, lak basbih. Yang penting jangan bentuknya kaleng, kenceleng kotak, apa bekas cat, dikelilingin. Itu hina seperti itu, jangan. Kotak yang bagus taruh di pojok masjid, jangan dikelilingin. Karena kalau dikelilingin, itu akan mengganggu orang yang beribadah. Dan ini dilarang. Ya, dan ini dilarang. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, seorang yang bermain kerikil saat khutbah saja, itu pahalanya hilang. Apalagi tersibukkan dengan ya, kelilingan-kelilingan kelentungan tadi. Taruh di pojok masjid yang bagus, kotak besar, orang bisa dilihat. Ya, itu yang ahsannya demikian. Karena terkadang kita dalam masalah perincian seperti ini, fatwa terkadang, kadang di sebuah daerah itu berbeda-beda. Kalau kita tanya tentang kotak amal tabarru'at ini, yang ada di masjid biasanya kotak itu, kalau ditanyakan kepada ulama yang di negeri yang tidak ada seperti itu, biasanya mereka stingkaran, mengingkari. Rata-rata mengingkari. Tanya ke Saudi, tanya ke Mesir. Enggak ada, mereka mengingkari. Kenapa? Perkara yang enggak sesuatu yang asing. Tapi kalau di Indonesia hampir setiap masjid itu ada. Sehingga sesuatu yang ma'ruf dan tidak dipahami itu sebagai pengemis. Ya. Jadi pahami ya. Sehingga kalau masalah kayak di masjid tidak mengapa kalau tidak dikelilingkan. Tapi kalau dikelilingkan, itu jangan. Karena mengganggu, dan yang kedua biasanya bentuknya hampir mirip dengan yang para pengemis itu. Maka jangan. Sudah paham ini ya? Insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah idha'atul mal. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, itu mencakup di dalamnya israf wa tabdzir. Israf itu adalah menggunakan harta secara berlebihan, walaupun pada tingkatan bukan haram. Kalau tabdzir, itu penggunaan harta berlebihan sampai tingkatan haram, sampai maksiat, sampai merusak. Itu tabdzir. Walaupun terkadang antara israf dan tabdzir maknanya sama. Ya. Yeah. Dan ilatnya, ilat alasan daripada penggunaan harta ya yang seperti ini, itu akan merusak. Yang pertama, merusak manusia itu sendiri. Karena dia pengeluarannya terlalu banyak, dia akan merusak keuangan dia sendiri. Yang kedua, merusak harta itu. Karena seharusnya harta itu bisa bermanfaat, jadi tidak bermanfaat. Kita membuang makanan yang menurut kita sepele. Bagi orang lain, mungkin makanan itu bisa mengganjal perut yang kelaparan dia. Ya. Maka itulah, ikhwan fillah rahimakumullah, perkara yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis ini yang terkait akidah. Yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ridha, sifat sakhat, marah, dan sifat kurh, sifat tidak menyukai. Dan sifat ini ya tidak melazimkan nama ya. Yang namanya sifat tidak melazimkan nama. Tapi kalau nama itu pasti mengandung sifat. Dan kita bawa kepada makna hakikatnya. Min huiri tashbih tanpa penyerupaan. Wala ta'til tanpa penolakan. Wala ta'kif dan tanpa membagaimanakan. Kita ya numiruha kama ja'at. Kita lewatkan sebagaimana datangnya. Kita imani sebagaimana makna hakikinya. Itu pada seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Bukhari mengatakan satu hadis lagi, hadatsana Abdullah bin Sa'id, qala hadatsana Sa'id bin Mansur, qala hadatsana Ismail bin Zakaria an Amr bin Qais al-Mulla'i an al-Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan, ya, apapun itu, Allah akan menggantinya. Dan dia adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Qala fi ghairi israf wala taqdir. Yaitu, yang kalian keluarkan harta tidak berlebih-lebihan dan tidak taqdir. Taqdir itu medit begitu ya. Jadi mengeluarkan harta tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan, Allah akan menggantinya. Sesuai kebutuhannya. Kalau kebutuhannya memang besar, ya keluarkan besar, Allah akan ganti. Ya. Ya'ani wa huwa yukhlifu yu'tihi khalafan. Allah akan berikan gantinya. Allah akan berikan gantinya. Syarat Allah akan berikan ganti atas harta yang kita keluarkan adalah ketika tanpa israf, tanpa takdir, tanpa berlebih-lebihan, tanpa berkurang-kurangan. Kita memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Kalau istri diberi lebih, ya, dan istri tersebut tidak bisa memanajemen, akhirnya membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, hanya menghambur-hamburkan harta. Kalau berkurang-kurangan, mereka akan kesusahan, akan sempit rezekinya. Maka tidak boleh demikian. Maka diberi dhabit di sini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang Allah akan berikan ya sebagai ganti dari apa yang kita keluarkan, itu syaratnya ketika kita mengeluarkan itu tanpa berlebih-lebihan, tanpa berkurang-kurangan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ai mahma anfaqtum min syai'in fima amarakum bih wa abahakum wa abahahu lakum fa huwa yukhlifu 'alaikum fid dunya bil badli wa fil akhirati bil jazai wa thawabi. Yaitu apapun yang kalian infakkan, yang Allah perintahkan kalian untuk mengeluarkannya, atau apa yang Allah bolehkan bagi kalian untuk mengeluarkannya, pasti ketika sudah dikeluarkan, Allah akan ganti di dunia dan Allah akan berikan pahala yang berlipat nanti di akhirat. Apa yang kita kemarin keluarkan dari korban misalkan, korban kan mahal harganya, ya minimal ya 2 lah sampai 5 juta mungkin kalau kambing. Kalau kita berikan karena Allah, Allah akan beri gantinya. Ganti di dunia, uang tersebut Allah akan ganti. Dan di akhirat Allah akan berikan pahala yang besar. Allah akan berikan pahala yang besar. Dan ini luar biasa ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak istilahnya eman-eman dalam mengeluarkan harta pada perkara yang Allah perintahkan. Atau perkara yang boleh. Perkara yang boleh itu kita punya motor, kebetulan ada perlu turun mesin 1 juta habis, ya sudah. Motor itu kita perlu, insya Allah Allah ganti. Motor itu kita pakai, motor itu kita gunakan, kemudian butuh ya sampai 1 juta kita keluarkan, Allah insya Allah akan ganti. Allah yang akan memberikan gantinya. Apalagi perkara-perkara yang Allah perintahkan. Kita keluarkan zakat, kita keluarkan nafkah, kita keluarkan kurban. Itu perkara yang Allah perintahkan. Maka ketika kita sudah keluarkan, pasti Allah akan memberikan penggantinya. Itu pasti. Dan pahalanya nanti di akhirat kelak nanti. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kata Al-Hasan Al-Basri, laisa fin nafaqah fi sabilillah saraf. Dalam hal harta yang dikeluarkan di jalan Allah dalam berjihad, ya, itu tidak ada kata saraf, tidak ada kata berlebihan. Oh iya. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisa fin nafaqati fi sabilillahi sarafun. Tidak ada nafkah dalam di jalan Allah yang namanya sia-sia. Enggak ada yang mubazir kalau kita keluarkan di jalan Allah. Ya. Karena apa? Yang namanya berjihad itu biayanya besar. Ya. Seperti misalkan negara mengeluarkan dana untuk pertahanan, itu termasuk jihad. Kan anggaran untuk pertahanan dan keamanan itu kan besar sekali. Beli kendaraannya, beli pelurunya, beli senjata, oh, harganya luar biasa. Dan itu tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Walaupun satu peluru harganya 25.000 sekali tembak. Kan begitu. Berarti kalau tentara itu nembak sampai 10, 250 itu. Itu tidak berlebih-lebihan. Itu bukan israf. Karena itu fisabilillah. Untuk menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, menjaga riba di perbatasan. Cuma masuk jihad fisabilillah. Maka tidak ada kata israf di situ. Atau dikeluarkan miliaran, triliunan. Tidak ada israf di situ. Ya. Luar biasa. Wa qala Iyas ibn Muawiyah, ma jawazta bihi amrullah, fahuwa saraf. Apa yang melampaui perintah Allah, itu baru melampaui batas. Itu baru yang namanya israf. Namanya sia-sia. Ya. Sehingga di sini, ikhwan fillah jazakumullah, dalam masalah nafkah kepada anak istri kita ataupun kebutuhan kita pribadi, hendaknya yatarattaban 'ala an-nafaqah al-mutawassithah bainal israf wal iqlal. Kita harus bisa menimbang, mengatur yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Fala yabsud yadah kullal basti, jangan kita terlalu menghamparkan harta. Wala yaj'al yadahu maghlulah ila unuqi, dan jangan sampai ya tangan kita terbelenggu ke leher, yaitu menjit. Bakhil, jangan sampai. Jangan kita terlalu boros, jangan kita juga terlalu kikir. Harus kita pertengahan. Ya. i'tidal fin nafaqah. Itu perkara yang memang diperintahkan dalam agama ini. Dan tentunya masing-masing kebutuhan itu berbeda-beda. Seperti orang, kebutuhan orang pakai sepeda dengan orang pakai motor itu beda. Sepeda gak butuh bensin, butuhnya air putih. Ya. Orang yang pakai motor dengan orang pakai mobilnya beda lagi. Ya, yang pakai motor 1 liter bisa 50 kilo, orang pakai mobil 1 liter paling 10 kilo. Kan kebutuhannya itu berbeda. Kemampuannya juga berbeda. Orang yang anaknya 1 dengan anaknya 10 ya beda. Ya. Anak yang masih anak-anak masih SD dengan orang yang sudah kuliah gitu, ya berbeda kebutuhannya. Makanya perlu kita melihat kebutuhan itu pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Masing-masing tidak bisa mengatakan itu berlebih-lebihan kepada orang lain, karena orang lain punya pertimbangan sendiri dan kemampuan sendiri. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak bisa menilai seorang itu israf, ya, karena orang tersebut punya kebutuhan sendiri. Mungkin bagi sebagian orang yang masih belum punya anak, dia punya gaji 3 juta itu sudah besar sekali. Ya, maksudnya standar untuk makan 1 bulan standar lah. Tapi bagi orang yang anaknya 5 sampai 10, gaji 3 juta ya lumayan puyeng juga. Apalagi kalau sudah sekolah terus, sekolah semua. Ya. Sekolah semua, satu anak butuhannya SPP sudah kelihatan. Uang sakunya sudah kelihatan. 10. Kalau satu anak per bulannya SPP-nya 200 atau 300 misalkan, anaknya 10, berarti berapa tuh? Berarti 3 juta. Habis dah. Makanya kita tidak bisa samakan. Ya, kita enggak bisa samakan, kebutuhan orang itu kadang bisa berbeda-beda. Ya, bisa berbeda-beda. Ini gajinya 5 juta tapi anaknya 10, sekolah kafe ya kurang. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, yang namanya kategori ini miskin itu bukan dilihat dari penghasilan, tapi dilihat dari apa? Pengeluaran, kebutuhan dan pengeluaran. Ya. Apa itu dhabitnya? Dhabitnya adalah ketika yang dia butuhkan untuk nafkah itu lebih besar daripada penghasilan dia. Itu kategorinya miskin. Ya. Dia hanya mondok. Mondok. Rata-rata mondok kalau di kita di Salafi itu kurang lebih 600 ribu. Ada yang 700, ada yang 600. Coba kalau 600 ribu dikali 5. Mondok semua. Berapa tuh? 3 juta. Sangune. Sangune piro? 200 taruhlah ya. Kali 5 sejuta, 4 juta. Belum yang lain-lain. Ada kitablah, ada inilah, ada itu. Ya taruhlah sejuta lagi wis, sudah. Sudah 5 juta. Gimana? Tapi kan itu kenyataannya kan. Nah, kita kan rata-rata anak-anak kita mondok semua. Nah, demikianlah keadaannya. Tapi insyaallah kalau kita keluarkan, kalau memang kita mampu keluarkan segitu 5 juta, anak kita 5, berarti kan rata-rata satu anak itu kebutuhannya 1 juta untuk mondoknya. Insyaallah Allah akan berikan ganti. Allah akan berikan ganti di dunia dan di akhirat pahala yang besar. Kalau memang qadarullah tidak mampu, maka hendaknya dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan dengan pihak pondok, dimusyawarahkan dengan keluarga. Ya, kenapa keluarga? Karena keluarga itu punya tanggung jawab. Kakak adik kita itu punya tanggung jawab sama anaknya kita. Kita juga punya tanggung jawab anaknya dia. Kalau kita mati, tanggung jawab nafkah itu nanti ke kakaknya kita. Ke bapaknya kita untuk menafkahi anak-anak kita. Makanya kita musyawarah. Itu pentingnya silaturahim itu begitu. Pentingnya silaturahim, kalau kita enggak mampu nyekolahkan, barangkali pakdenya bisa nyekolahkan. Barangkali kakeknya bisa nyekolahkan, bisa mondokkan, alhamdulillah. Sudah keluarga enggak bisa musyawarah, sama-sama miskin semuanya, sama-sama kebutuhannya banyak. Ke pihak sekolah. Ya, insya Allah ya banyak jalan ya untuk intinya anak kita itu tetap apa mengenyam pendidikan, tetap menuntut ilmu. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin, tidak dipungkiri bahwasanya nafkah itu kebutuhan, bukan kemampuan. Ini perlu dicatat. Nafkah itu kebutuhan. Misal, kenapa kita katakan kebutuhan bukan kemampuan? Anak kita lapar. Anak kita lapar. Itu kebutuhan apa kemampuan? Kebutuhan. Kalau have you the duit, apakah jadi kenyang? Apakah jadi kenyang ketika kita katakan Abi gak punya uang, gak punya beras? Apakah jadi kenyang? Tidak. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq, ya, Subhanahu wa ta'ala berfirman, yunfik dhu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang punya keluasan rezeki, dia berikan nafkah dari keluasannya. Jangan kikir, jangan medit sama akhiri. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tetapi barang siapa yang rizkinya dibatasin Allah, enggak punya kemampuan banyak, tetaplah dia infakkan dari apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi, nafkah itu tidak gugur karena kita miskin. Cuma kadarnya mungkin bisa berkurang. Maka prinsip inilah yang harus dijadikan ya dalam kita memberikan nafkah pada anak istri kita. Alasan kita miskin tidak menggugurkan kewajiban kita memberikan nafkah. Kadang-kadang saja yang berbeda. Bagi yang mampu, mampu. Bagi yang tidak mampu, nah kadarnya yang terkurangi. Diberi keringanan, kekurangan. Tetapi nafkah itu tetap wajib dia berikan. Karena itu adalah kewajiban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sedih ketika ada anak-anak saudara kita, anak-anak salafiyun, kemudian tidak mondok, tidak mengenyam pendidikan dengan alasan enggak mampu. Ini kita jadi pikiran. Ya, walaupun kita bukan orang tuanya, kita juga pikiran, kita juga dai, ustaz, karena generasi penerus kita adalah mereka. Maka kita harus saling memikirkan perkara tersebut. Karena yang namanya menuntut ilmu itu membutuhkan biaya, membutuhkan nafkah. Kalau ingin jadi Imam Bukhari, dan gak akan bisa kita seperti beliau, pengorbanannya pun besar. Imam Bukhari itu menghabiskan ribuan dinar untuk jadi Imam Bukhari. Satu dinar saja itu sekitar 4,5 juta. Kalau 1,000, berarti 4,5 juta kali 1,000 berapa? 4 miliar, satu hadis beliau keluarkan itu. Jadi 4,5 miliar beliau keluarkan. Makanya kita enggak sanggup seperti Imam Bukhari. Karena apa? Beliau keluarkan ribuan dinar untuk menuntut ilmu. Sehingga ilmunya pun enggak ada yang seperti beliau karena pengorbanannya begitu besar. Ya, pengorbanannya begitu besar. Ya, sehingga enggak ada ilmu gratis, itu enggak ada. Mengeluarkan harta itu enggak ada. Kalau masalah dia dapat beasiswa, itu perkara yang lain. Karena berarti kebutuhan dia nuntut ilmu itu ditanggung oleh orang. Dia gratis. Gratis karena ada yang menanggung. Kan? Kalau tidak ada yang menanggung, ya susah. Karena minimalnya saja ma'asyiral muslimin, makan, ya, dia harus, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan seterusnya mengalami seperti itu semua. Ya, Imam Malik sampai menjual atap rumahnya. Ya, Imam Muslim sampai menghabiskan harta ayahnya. Ya, tapi semuanya jadi imam-imam besar. Pengorbanannya pun besar, duitnya pun besar. Berarti harus jadi kaya dulu, ya tidak. Ya. Teruslah menuntut ilmu dan sadar bahwasanya memang menuntut ilmu itu butuh biaya. Enggak syarat, ya. Yang fakir banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu ya rumah enggak punya, kontak rumahnya. Rumah pinjemin sama saudara dari bapaknya, ibunya janda, anaknya satu tok, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Yatim dari kecil. Ya. Ibunya pekerjaannya ya cuma apa tuh bahasa sekarang itu? Enggak tentu. Serabutan. Ya, tapi jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi imam besar. Jadi enggak harus kaya, tetapi perlu sadar memang yang namanya menuntut ilmu itu mengeluarkannya harta. Itu pasti. Itu pasti. Kita kalau ingin ilmunya nambah ya beli kitab. Pengen ilmunya nambah beli kitab. Kitab itu harganya mahal. Kitab kayak gini 200. Ya, 200 minimal. Cetakan yang bagus gitu, terus 300 satu jilidnya. Bahkan sekarang kitab itu harganya luar biasa. Ada satu kitab Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim 40 jilid. Tulis oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Harganya bisa untuk beli motor. Harganya 13 juta. Kalau kita pengen ilmunya, ya dibeli itu kitabnya 13 juta. Kita baca. Ya. Demikianlah ilmu. Ketika orang kuliah misalkan. Dokter. Saya punya sepupu, berapa sepupu dokter. Dia mau baca buku, padahal fotokopiannya tebel segini. Itu jelas gini tuh berapa fotokopin? 200-300 ribu. Kalau beli aslinya bisa jutaan, satu buku. Kan begitu Pak ya? Mahal itu ilmu. Makanya ketika jadi pun, dia mulia di dunia dengan gelar itu. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, demikianlah keadaannya. Ya, memang tidak dipungkiri butuh infak, butuh nafkah, butuh pengeluaran harta, tapi ingat kalau itu fisabilillah tidak ada yang berlebih-lebihan. Tidak ada yang mubazir karena itu fisabilillah. Nafkah tidak akan gugur dengan kemiskinan, tidak akan. Tetapi sesuai dengan kadar kemampuan. Memangku diro alihi rizku faliyung fikmi ma'atahullah. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, tetaplah dia kasih infak, berilah dia kasih nafkah pada anak istrinya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Ini penting ya, karena sekali lagi seperti tadi, kalau anak kita lapar, maka jangan menjadikan sebuah alasan kita nganggur untuk tidak kasih makan. Abi lagi gak kerja, udah ditahan saja laparnya. Ya gak bisa, lapar ya, lapar. Lapar itu tidak menunggu, tidak apa namanya, tidak tahu urusan kamu kerja atau tidak. Pokoknya lapar, butuh makan, begitu saja. Nah, itulah penting. Ikhwan fillah jazakumullah. Bagi yang kaya, bagi yang punya kemampuan, ketika anak istri lapar, berikan makanan yang bergizi. Bagi yang tidak mampu, semampunya, tapi tetap diberikan. Tidak gugur nafkah itu dengan kefakiran atau kemiskinan, tidak gugur. Demikian ya, wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Dan poinnya tadi adalah jangan berlebih-lebihan, jangan berkurang-kurangan. Dan nafkah itu tidak akan gugur dengan kemiskinan, tetapi berikanlah sesuai dengan kemampuan. Yang kaya berikan secara penuh, yang tidak kaya maka berikanlah sesuai kemampuannya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi wa rabbana hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.